Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan dengan Allah menghimpunkan kita di masjid ini, mudah-mudahan nanti Allah pula yang menghimpun kita di surganya yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, materi kita kali ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita belajar tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Ibnu Katsir, maka insyaallah pada perjumpaan kali ini kita membahas menyambut bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah termasuk bulan di antara bulan-bulan haram, Ashurul Khurum. Yang mana bulan haram ada berapa? Ada empat, yaitu Dzulqa'dah. Sekarang ini kita di Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram dan kenapa? Rajab apa Safar? Berarti berapa? Empat. Ya, itu Ashur Hurum, dan bulan Dzulhijjah termasuk syahrun min asyuril hurum, bulan diantara bulan-bulan haram yang empat tersebut. Jadi insyaallah beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu, tamu yang agung yaitu bulan Dzulhijjah. Maka sebelum kedatangan tamu tersebut kita harus menyambutnya. Kita menyambutnya dengan ilmu. Jadi materi kita adalah menyambut bulan Dzulhijjah. Apa saja keutamaan bulan Dzulhijjah, terutama 10 pertama Dzulhijjah. Di yang kita bahas sekarang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang pertama, Allah bersumpah demi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah. Allah tidak mungkin bersumpah dengan makhluk kecuali makhluk itu memiliki keagungan. Nah, di antara makhluk yang Allah bersumpah dengannya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2. Dan kita sudah membahasnya dulu di pelajaran tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr. Wal fajr demi waktu fajar. Walayalin ashr dan demi malam-malam yang berjumlah 10. Kalau fajar kita tahu. Adapun Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Qala Al-Imam Ibnu Abbas, Sahabiyun Jalil, Abdullah bin Abbas, manusia yang paling tahu tentang tafsir Al-Qur'an setelah Rasulullah, mengatakan yang dimaksud walayalin asyr, Allah bersumpah demi malam-malam yang 10 tadi itu, maksudnya adalah asyrul uwal min dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini keistimewaan pertama. Allah bersumpah demi hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti Allah mengagungkannya. Maka kita pun harus mengagungkannya. Itu pertama. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir pada 10 pertama Dzulhijjah. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 28. Surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin." Hendaklah mereka berzikir dengan nama Allah fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang tertentu. Pada hari-hari yang tertentu. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud hari-hari tertentu di sini adalah al-asrul uwal min dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Surat apa tadi? Al-Hajj ayat 28. Ada kata-kata dan hari-hari tertentu. Hari tertentu adalah 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian keutamaan nomor 3. 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik di dunia. Hari-hari terbaik selama 1 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan, penting ini. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-usr. Kata Rasulullah, ma min ayyamin, tidaklah hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah, melebihi amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Yang ngomong yakni ini siapa? Bukan sahabat yang meriwayatkan hadis, Rasulullah sendiri yang menegaskan bahwa hari-hari ini adalah yakni al-ayyamul usr, 10 pertama Dzulhijjah. Jadi Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih Allah cintai melebihi hari-hari di pertama Dzulhijjah. Nah, sedunia ini dari ujung awal Muharram sampai akhir Dzulqa'dah, hari-hari yang paling dicintai Allah, sampai akhir Dzulhijjah yang paling dicintai Allah adalah 10 pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah, jihad fi sabilillah, ini lebih, apakah jihad fi sabilillah itu pun masih lebih tinggi amalan 10 pertama Dzulhijjah daripada jihad itu, kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, sampai jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan pahala amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in, kecuali seorang laki-laki membawa seluruh hartanya, membawa nyawanya pergi jihad, terus mati di bidan jihad, enggak pulang bawa harta, enggak pulang bawa nyawa, baru setara dengan pahala amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari. Ya. Ini pelajar apa? Keutamaan nomor 3, bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah adalah apa tadi? Yang lebih dicintai oleh Allah. Yang nomor 4, keutamaan 10 pertama Dzulhijjah adalah bahwa 10 pertama Dzulhijjah ini adalah amalan yang dilakukan di dalamnya lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan di selain 10 Dzulhijjah. Kalau yang tadi lebih dicintai oleh Allah, maka yang nomor berapa ini karena 4, lebih besar pahalanya daripada selainnya. Saya bacakan hadisnya, riwayatkan Imam Al-Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi. Rasulullah berkata, Mamin amalin azka indallah, tidak ada amal yang lebih suci di sisi Allah, wala a'dhamu ajron, dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, min khairin, daripada sebuah kebaikan, ya'maluhu, yang dikerjakan fi asril adha, yang dilaksanakan pada 10 bulan Dzulhijjah. Keutamaan nomor berapa nih? 4. Keutamaan nomor 5. Keutamaan nomor 5 adalah anna fiha yaum Arafah. Bahwa di dalam 10 pertama Dzulhijjah itu ada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Yang mana pada tanggal 9 ini dahulu Allah turunkan ayat terakhir yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, hari apa ini? Arafah. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata orang Yahudi, wallahi sekiranya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, niscaya hari itu akan kami jadikan hari raya. Hari apa tadi itu? 9 Arafah. Hari yang dipilih oleh pemilik langit untuk menyempurnakan agama. Berarti hari itu pula sudah enggak boleh ada bid'ah. Karena Allah katakan, aku sempurnakan agama Islam. Tutup. Enggak boleh ditambahi. 9 apa? Dzulhijjah. Bagi jemaah haji dikatakan dalam riwayat, ketika ada seorang hamba, tanggal 9 ini apa yang dilakukan jemaah haji? Wukuf, bawa kain apa? Ikhram yang kucel, bau, enggak boleh pakai minyak wangi. Bau-baunya bisa itu. Gitu? Enggak boleh minyak wangi, enggak boleh pakai deodoran, enggak boleh pakai semacam-macam. Dan bajunya ya itu sejak kemarin, tanggal berapa? Tanggal 8 setat mulai itu. Di situ bau, kumuh. Makanya dalam hadis qudsi Allah, lihatlah hamba-hambaku, pakaiannya kucel, badannya bau. Demi Allah, jika mereka meminta, Allah kasih mereka. Yaitu ketika mereka di penghujung hari, di bulan, di tanggal 9. Di mana itu? Arafah. Semoga kita bisa ke sana semua. Berdoa, berdoa, berdoa. Ya, Jangan merasa aku enggak bisa haji, jangan. Berdoa, minta sama Allah. Sering saya sampaikan, saya melarat, sampaian melarat, tapi Allah Zat yang Maha Kaya Raya. Mintalah sama Allah. Mulai sekarang yang muda-muda itu berdoa, ya Allah mudahkanlah aku haji. Berdoa mulai sekarang. Innallaha idza qaddara syai'an hayya'a asbabahu. Allah jika mentakdirkan sebuah takdir, Allah ciptakan, Allah siapkan sebab-sebabnya. Kalau Allah mentakdirkan kita ini haji, Allah ciptakan sebab-sebab untuk kita haji. Bagaimana caranya? Bukan urusanmu. Allah, tugasmu bekerja, berdoa yang tenanan, minta sama Allah bisa ke Baitullah. Jalannya Allah yang urus. Innallaha idza qaddara syai'an hayya'a asbabah. Allah kalau mentakdirkan sesuatu, Allah ciptakan sebab-sebabnya. Allah yang menciptakan sebab itu, bukan kita. Yang berdoa, minta sama Allah untuk bisa apa? Haji. Insyaallah. Karena kita memiliki Tuhan yang memiliki nama Ar-Razzaq. Mintalah sama Allah Zat yang Maha Kaya Raya supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi tanggal berapa tadi? 9. Orang melakukan wukuf. Di sana ada orang hitam, ada orang putih, ada orang negro, ada kulit merah, kumpul jadi satu. Memohon rahmat Allah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau yang enggak haji, ya, kita ini misalnya enggak haji tahun ini, dan insya Allah kita akan haji tahun berikutnya. Insya Allah, ya, atau tahun berikutnya kita akan haji insya Allah. Bagi yang enggak haji, kita disunahkan apa? Puasa. Tanggal 9 Dzulhijjah, puasa. Siyam yaum Arafah aktasibu 'ala Allah an yukaffir sana al-madhiyah dan sesudahnya. Kata Rasulullah, siam pada hari Arafah, aku mengharap kepada Allah agar mengampuni dosaku yang lalu dan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau sekiranya kita setiap tahun puasa Arafah dan khusyuk, kita serius, berarti tahun yang lalu diampuni, tahun depan akan diampuni. Selama bukan dosa syirik, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, besok kita jangan lupa puasa Arafah. Kan gitu kan? Nah, puasa Arafah ikut siapa, Ustaz? Ikut kalender sini apa ikut kalender sono, kan gitu nanti pertanyaannya. Iya. Orang di Arab Saudi sudah wukuf. Tapi di Indonesia apa? Masih tanggal 8. Khilaf para ulama. Pendapat yang rajih wallahu a'lam. Pendapat setempat ini juga kuat, sama-sama kuat lah. Siap, terserah milih yang mana. Boleh. Ya. Terserah milih. Tetapi kita jangan meyakini bahwa mengikuti suci adalah pendapat yang paling kuat sehingga yang lain salah misalnya. Enggak usah seperti itu. Kalau yang ikut sini ya enggak apa-apa. Karena kenyataannya kalau seandainya kita wukuf itu harus ikut Saudi, maka pendapat yang seperti ini itu baru bisa diterapkan pada era-era modern sekarang saja. Dulu enggak mungkin bisa dikerjakan. Paham saya? Karena dulu informasi itu sangat minim. Itu menunjukkan zaman para wali songo, zaman orang-orang soleh, zaman dulu orang-orang Indonesia ini. Dulu kalau puasa 9 Arafah, yaitu puasa Arafah, itu ikut wukuf apa ikut setempat? Zaman dulu loh. Enggak mungkin ikut Saudi. Karena keterbatasan apa? Media. Dulu orang haji aja berapa bulan? 6 bulan naik. 6 bulan ya? Naik apa? Naik kapal. Nah, sekarang kurang lebih 8 jam sudah nyampe. Kalau dulu berbulan-bulan. Kalau mati dilemparkan ke laut. Kan gitu kan? Ya, makanya dalam Islam itu ada kuis fikih. Ada kuis fikih. Di dalam Islam itu ada. Kalau tidak ada air, sebagai gantinya adalah tanah. Tapi ada di dalam Islam itu kalau tanah tidak ada, sebagai gantinya adalah air. Kebalikannya. Kalau tidak ada air, maka tanah. Itu berarti apa? Tayamum. Tapi kalau tidak ada tanah, air. Apa ini? Itu tadi nguburkan jenazah kalau di laut itu. Boleh. Kalau tidak ada tanah, ya air. Kalau tidak ada air, ya tanah. Tidak ada air, tanah, tayamum. Tidak ada tanah, air. Itu maksudnya makam ketika ada di tengah lautan. Jadi puasa Arafah hendaklah kita melakukannya untuk apa, besok tanggal 9. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 6. Wa min fadl nomor 6, di antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah adalah anna fiha yauman nahr, karena sesungguhnya di dalamnya ada hari sembelihan. Tanggal berapa? Ada tanggal 10 Dzulhijjah. Ada sembelihan dan ada salat Idul Adha. Itu ya. Jadi banyak keutamaannya nih. Sudah puasa Arafah, hari yang Allah pilih menjadi terakhir ayat diturunkan. Kemudian di dalamnya ada hari penyembelian yang mana Allah katakan yaumun nahr. Inna a'zamal ayyam, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah yaumun nahr, itu hari penyembelihan. Artinya banyak keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Makanya kita sebentar lagi ini harus siap-siap untuk menyambut waktu-waktu 10 pertama Dzulhijjah ini. Sekarang apa yang harus dilakukan? Itu tadi kan keutamaannya, ya kan? Sekarang apa yang dilakukan? Banyak, satu, memperbanyak puasa. Yang mungkin biasanya tidak pernah puasa Senin Kemis, ya minimal 10 pertama Dzulhijjah ini puasa Senin Kemis. Yang biasanya mungkin jarang-jarang sedekah, ya minimal 10 pertama Dzulhijjah ini usahakan sedekah. Karena ini hari yang paling dicintai Allah, plus yang paling apa tadi? Agung pahalanya. Ya, memperbanyak puasa, memperbanyak baca Quran. Ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Al-Qur'an itu orang membaca, kata Nabi alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu huruf akan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Berarti alif lam mim 3 huruf. Berarti berapa kebaikan? Hah? 30 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan? Berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha. Terus? Ya, mim. Berarti berapa? 19. Orang baca bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10. Itu di luar bulan Dzulhijjah. Kalau di Dzulhijjah berarti bagaimana? Allah katakan tadi a'zamu ajron, lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari selain Dzulhijjah. Maka harus memperbanyak Al-Qur'an. Bagaimana muamalahmu dengan Al-Qur'an? Ya begitulah Allah bermuamalah dengan dirimu. Kalau engkau kok menjumpai kerasnya hatimu, itu pertanda begitulah engkau bermuamalah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Hanya dekatlah sama Al-Qur'an, ya. Enggak ada waktu. Waktu itu kita yang ngatur. Ya, ada apa enggak itu tergantung kita. Tetap harus disempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi penghafal Qur'an, Pak. Tapi kita juga harus hafal Qur'an. Karena ada wis aku sik hafal, wis nyerah. Sing penting anakku kok tak suruh hafal. Ustaz, saya ini kalau baca Quran enggak lancar, Ustaz. Apakah masih bisa ngapalkan? Bisa. Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Aku mudahkan Al-Qur'an, ya, untuk mudah diambil pelajaran, mudah diingat. Allah nyebut ini berapa kali ini ayat ini? 4 kali. Diulang-ulang. Kami mudahkan Al-Qur'an, kami mudahkan Al-Qur'an. Tujuannya orang itu termotivasi. Ya, semoga kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Selalu berdoa, ya Allah jadikan aku penghafal Al-Quran. Ya Allah jadikan aku penghafal Al-Quran. Meskipun belum hafal, selalu berdoa seperti itu. Ya, berdoa ya. Semoga Allah menjadikan kita para penjaga Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaga Al-Qur'an. Allah jamin, Allah jaga Al-Qur'an. Berarti kalau ada orang menghafal Al-Qur'an, berarti dia kan dalam rangka menjaga Al-Qur'an. Berarti Allah akan menjaganya karena dia menjaga Al-Qur'an. Banyak penghafal Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan Al-Qur'an pemberi syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Tayyib. Nah, jadi itu memperbanyak amal soleh ya. Pertama yang ada nasnya langsung seperti puasa apa tadi? Arafah. Itu jangan lupa. Terus yang paling penting yaumun nahr, yaitu menyembeli hewan kurban. Lah ini yang ingin saya sampaikan ini, terutama yang ini menyembeli hewan kurban ini. Pertama, hukum berkorban. Berkorban jiwa dan raga, bukan itu maksudnya. Bagaimana hukum berkurban? Para ulama khilaf pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Silakan masuk mas yang di luar. Mohon agak, ini masih banyak yang longgar. Silakan masuk. Masuk, masuk, masuk. Kasih tempat. Tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah dalam majlis agar Allah melapangkan kalian. Masih banyak yang longgar, silakan masuk. Biar enggak berdiri di luar. Sambun. Sudah ya. Silakan masuk. Ini selatan masih banyak yang maju jadi longgar, silakan. Baik. Monggo silakan duduk. Selatan masih bisa di 5 lagi masih bisa itu. Baik, sudah. Kalau sudah jangan lihat ke belakang, lihat ke saya saja. Baik, masalah kurban. Satu, hukum berkurban. Pertama, pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya sunnah. Dalil yang dipakai hadis sahih riwayat Imam Muslim, perhatikan. An ummi Salamata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada hadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa atfarihi." Perhatikan, ini butuh pemahaman. Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, kemudian salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Kata golongan pertama, hadis ini menunjukkan bahwa kurban tidak wajib. Pertanyaan saya, aina wajhul istidlal? Mana segi pendalilannya? Gimana? Ya, kok sudah pintar sama. Perhatikan, jika kalian melihat hilal, hilal bulan sabit, awal-awal Dzulhijjah itu, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum, kemudian salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan memotong kuku. Segi pendalilannya, di sini ada kata, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, kemudian salah satu di antara kalian ingin berkurban. Berarti yang ingin saja. Berarti yang ingin enggak apa-apa. Paham segi pendalilannya? Ada lafaz arada, siapa yang ingin berkurban. Berarti kan siapa yang kerso? Monggo kerso sih. Sinten sing kerso monggo kan ngoten to ngene. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tidak wajib. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Ini juga dalil bahwa 10 pertama Dzulhijjah di antara amalannya adalah kalau hendak kurban maka tidak boleh motong rambut, motong kuku. Kalau motong rambut, motong kuku, apakah batal kurbannya? Tidak batal. Tapi dia harus istighfar sama Allah, banyak bertobat, berdoa. Baik. Ini pertama mengatakan sunnah kurban itu. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa berkurban itu wajib. Tentunya bagi yang mampu. Ibadah harta itu mesti ujung-ujungnya jika mampu. Karena orang enggak duwe enggak bisa dipaksa kan. Enggak duwe disuruh mengeluarkan harta enggak bisa. Maka wajib bagi yang mampu. Pendapat nomor dua. Dalil yang dipakai adalah sebuah ayat yang antum sudah hafal semua. Fasalli li rabbika wanhar. Dan sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Dan sembelihlah kurban. Mana segi pendalilannya? Segi pendalilannya mana kalau kurban di sini wajib? Fasalli li rabbika, sholatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Mana segi pendalilan bahwa kurban di sini wajib? Satu, karena lafadznya lafadz perintah. Sembelilah. Hukum asal perintah itu wajib, sampai ada yang memalingkan bahwa itu enggak wajib tapi sunnah. Contoh, ada seorang majikan ngomong sama pembantunya, "Mbak, sampean ke pasar beli beras." Bandingkan dengan perkataan, "Mbak, sampean ke pasar beli beras," kalau sampean enggak capek. Yang pertama harus, karena tidak ada indikasi lain. Paham sampai sini? Yang kedua, sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena di sana ada indikasi yang menunjukkan itu enggak harus. Paham sampai saya? Oke. Nah, lafaz yang dipakai oleh Allah ini tidak pakai indikasi, langsung. Salatlah dan sembelihlah. Terangan perintah dari Allah. Enggak ada yang memalingkan perintah itu dari wajib menjadi sunnah. Sampai sini paham? Nah. Segi pendalilan kedua, Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan salat dengan apa tadi? Berkurban, pakai lafaz wa dan. Salatlah dan berkurbanlah. Hukum setelah dan akan mengikuti hukum sesudah, sebelum dan. Itu kaidah bahasa. Wawu itu artinya gabung, sama hukumnya. Itu segi pendalilan pertama. Yang kedua, maksudnya yang kedua ini apa? Dalil yang kedua bahwa kurban itu hukumnya wajib jika mampu adalah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Antum sudah hafal semuanya. Mangkana lahu sa'atun falam walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, walam yudhi, kok tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat kami salat, tempat salat Id kami. Ancaman enggak ini? Ancaman hanya diberikan kepada orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Seandainya sunat enggak mungkin diancam. Ya. Ini hadis apa tadi? Riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis berikutnya riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli bait fi kulli amin udhiyatan. Sesungguhnya atas setiap keluarga tiap tahunnya sembelian kurban. Atas ini kalau antum belajar usul fikih, kata-kata atas ini termasuk lafadz-lafadz perintah. Seperti ya ayuhan ladina amanu kutiba alaikumusiyam. Ala berarti harus setiap anggota keluarga untuk keluarga untuk kurban tiap tahun. Ini ada beberapa khilaf pendapat tadi itu, sehingga silakan dipilih yang mana. Mana yang rajih? Pendapat pertama tadi mengatakan sunnah, karena dalilnya barang siapa yang melihat hilal Zulhijjah, kemudian seseorang di antara kalian ingin kurban, ingin kan berarti kan siapa yang mau kan gitu kan, maka hendaklah dia memotong, tidak boleh memotong kuku dan memotong rambutnya. Dalil ini bisa dibantah. Seperti orang yang mengatakan barang siapa yang ingin sholat, maka dia harus wudu. Berarti sholat wajib enggak? Kata-kata ingin tidak melazimkan perbuatan tadi itu tidak wajib. Paham maksudnya? Jika kamu ingin wudu, harus sholat. Jika kamu, jika kamu ingin sholat, harus wudu. Jika kamu ingin sholat, maka kamu enggak boleh batal. Jadi lafaz ingin ini tidak mesti bahwa itu tidak wajib. Bisa dipahami ya? Nah, itu segi pendalilannya. Sehingga keluar dari khilaf ulama ini, terlepas kita ikut golongan pertama atau golongan kedua, yang intinya kita harus kurban. Jangan kalau mampu. Apalagi Rasulullah mengatakan, barang siapa punya keluasan rezeki kok tidak kurban, jangan dekat-dekat tempatku sholat, kata Nabi. Nah, yang tahu tentang diri sampean Allah, kemudian diri sampean. Orang itu Pak kalau diniati bisa. Tinggal kita niat apa enggak. Sampai niat, ya Allah aku bisa kurban. Bisa insya Allah. Dan tidak ada orang kurban terus dimiskinkan Allah. Tidak ada orang berkorban kemudian rezekinya dicupetkan sama Allah. Tidak ada. Diluaskan sama Allah. Ya. Karena sedekah itu apa namanya, bisa mendatangkan rezeki. Maka hendaklah kita siap-siap untuk berudhiyah. Baik. Selanjutnya. Yang judul yang berikutnya adalah mimma takunu, jenis hewan apa untuk dikurbankan. Hewan itu ada tiga yang boleh untuk dipakai kurban. Wala takunu illa minal bakori wal ghanami wal ibili. Dan udhiyah itu enggak boleh, adha itu enggak boleh, kecuali tiga hewan. Yang pertama al bakor. Apa artinya al bakor? Sapi, wal ghanam dan kambing, wal ibil unta. Ada berapa? Empat. Unta, sapi dan kambing. Kambing ada dua. Satu kibas, yang kedua ya kambing itu. Ya, ya. Ada dua kambing kan tahu ya? Wedhus Jawa sama wedhus kibas itu. Bagaimana usianya? Labud an yakuna musinna, harus sudah cukup umur. Cukup umurnya bagaimana? Kalau hewannya itu kambing, kambing ada dua ya. Apa sih istilahnya itu selain gibas namanya kambing apa itu? Bukan yang gibas itu kan domba. Yang selain itu, wedhus Jawa ya, kambing Jawa itu, yang kupingnya panjang ya, telinganya panjang, itu sana kamilah, satu tahun penuh usianya untuk dikorbankan. Kambing yang itu loh ya, yang nggak tahu namanya saya, wedhus Jawa itu loh, kambing Jawa, itu satu tahun. Kalau yang domba sitatu asyhur, 6 bulan. Ya, kalau mais itu kambing Jawa itu 1 tahun penuh, masuk tahun kedua. Tapi kalau yang domba itu setengah tahun bisa. Wa minal baqari mastakmala sanatain. Kalau sapi harus lengkap sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Wa minal ibil, adapun unta mastakmala khamsasinin, harus lengkap sempurna 5 tahun. Wa dakhala fis sadisa, masuk tahun ke-6. Jadi cuma ada 3 tadi. Yang 3 ada 3A 3B tadi itu. Selain ini apa boleh Ustaz berkorban dengan selain tiga jenis hewan itu? Dengan kerbau. Boleh apa tidak? Boleh apa enggak kerbau? Syekh Utsaimin ditanya tentang kerbau. Beliau mengatakan jika dikatakan kerbau itu sejenis dengan sapi maka boleh. Tapi jika tidak ya tidak boleh. Dan terus apa yang rajin? Wallahu a'lam bisawab. Meskipun seandainya kerbau bisa dianalogikan dengan apa tadi? Sapi, tapi untuk khuruj keluar dari khilaf lebih baik dijual ditukarkan apa? Sapi. Biar lebih menenteramkan hati, enggak ada khilaf lagi. Meskipun seandainya dipatwa boleh, monggo ya. Tapi kalau saya yang ditanya lebih baik daripada ragu-ragu untuk keluar dari khilaf ya lebih baik apa? dijual dibelikan sapi atau yang semisalnya, sapi yang seharga dengannya. Wa'an tujzi'ul badana wal baqara, berapa orang untuk sapi dan untuk unta dibolehkan. An Jabir ibni Abdillah, kharajna ma'a Rasulillah, kami pernah keluar bersama Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh kami untuk berserikat di sapi. Satu sapi berapa orang? Sab'ah. Berapa orang? 7 orang. Jadi satu sapi boleh 7 orang. Adapun kalau kambing enggak boleh lebih dari 1 orang, harus 1 orang tok. Adapun kalau apa tadi? Unta, istarakna fil jazur, kami pernah berserikat dalam satu unta an asyra, untuk berapa orang? Asyra, berapa asyra itu? 10. Jadi unta boleh 10 orang, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Jadi kalau panjenengan 1 orang nyembelih kambing boleh. Satu tok niatnya, namanya cuma satu. Lah sampai nyembelih kambing itu pahalanya otomatis satu keluarga. Tapi niatnya cuma satu orang. Atau sampai enggak ikut satu kambing, tapi ikut urunan 7 orang untuk beli sapi. Satu sapi diniatkan 7 nama. Boleh apa enggak? Boleh. Satu orang mewakili keluarga. Berarti ada 7 rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bapak keluar bawa uang, di urunan jadi sapi satu. Maka satu orang yang niat kurban, kan ada 7 itu ya. Satu ini mewakili satu keluarga. Satu mewakili satu keluarga. Cuman pertanyaannya bagus mana? Nah ini. Satu sapi urunan 7 orang ataukah satu kambing 1 orang? Bagus mana? Enggak. Bagus 1 orang 1 unta. Karena dia sudah tahu apa yang akan saya jawab. Ya. Jadi bagus mana? Satu kambing dengan ikut urunan 7 sapi. Para ulama mengatakan hukum asal wallahu alam lebih bagus satu kambing. Dengan alasan itu yang dilakukan Nabi. Nabi kalau kurban sapi ya sapi, kalau kurban kambing ya kambing. Tapi bukan berarti enggak boleh, karena Nabi mengatakan boleh kalian urunan berapa orang? 7. Yang dilakukan Nabi ya ini ya itu, tidak urunan. Tapi kalau urunan boleh apa enggak? Boleh, Rasulullah ngomong kok boleh. Dan disaksikan oleh Nabi dan Nabi menyetujui. Enggak apa-apa. Cuma Nabi melakukannya apa? Satu kambing. Atau kalau sapi, sapi. Rasulullah. Kemudian, kalau nyembeli dengan kambing, semakin banyak apa? Sembelihannya. Satu sapi, satu. Tapi kalau 7 kambing, perhatikan, semakin banyak apa? Sembelihannya. Sedangkan udhiyah itu sendiri adalah nyembeli. Nyembeli itu ibadah. Setiap nyembeli mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, ibadah. Nyembeli ibadah, bismillahi Allah Akbar juga ibadah. Ya. Tetapi jika di tempat yang minus, seperti di daerah-daerah minim, maka kalau beli urunan satu sapi dengan beli kambing 7, kayaknya lebih bermaslahat yang satu sapi. Di daerah minus kan biasanya kan ya orangnya banyak du'afa, maka tidak bisa. Kalau 7 kambing dengan satu sapi, dagingnya banyak mana? Secara umum gitulah ya, lebih banyak sapi. Di desa istri saya dulu, ya, pelosoknya desa Lamongan, ya, saya pernah ngimami di sana itu tidak ada pemudanya, hilang semuanya pemuda, tidak, karena nggak ada yang kuat di sana. Apa ke Malaysia, kemana, kemana, sampai untuk kurban itu urunan, bukan untuk beli sapi ini, untuk beli kambing. Orang desa itu urunan untuk beli apa? Kambing. Ya saya bilang ya ini bukan kurban pak, ini masa-masaan tak gitu. Ya. Tapi ada caranya supaya itu jadi kurban. Daripada urunan ini ditarik 50, 50, 50, 50, 50 jadi kambing 3. Tapi kan tetap itu kan bukan apa? Bukan kurban. Ada caranya supaya menjadikan itu syar'i dan jadi itu kurban. diatasnamakan orang. Gantian nih, tahun ini sampean. Sah jadi kurban sungguhan. Berarti yang lain statusnya nulung. Duh, iya, tapi ada namanya gitu loh. Daripada gak ada namanya, cuma masak-masakan biasa kan gitu. Nah, jadi apa namanya sedekah biasa, ini jadi kurban. Lah tahun depan gantian, sampean. Tahun depan sampean. Jadi kurban sungguhan. Tapi alhamdulillah sering kita usahakan dan alhamdulillah sering dapat sapi dari musinin. Setelah kejadian itu saya lihat dan saya usahakan alhamdulillah sering dapat sapi, dapat kambing. Alhamdulillah sekarang itu tidak terangkat, sudah terangkat tidak seperti dulu lagi. Nah, jadi seperti itu termasuk yang urunan di apa? Sekolah-sekolah biasanya yang punya anak-anak diuruni tarian 10.000 ya kan gitu. Terus nanti masak-masakan bersama di itu ndak itu bukan kurban, ya latihan gitu aja. Sama dengan poso bedukan, poso duhur, poso kan gitu kalau kita kecil dulu ya seperti itu enggak bisa dihukumi kurban. Nah, terus selanjutnya. Bagaimana hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal? Ini mesti ditanyakan kan? Sebelum saya menanyakan, saya jelaskan saja daripada nanti capek jawab. Ya. Bagaimana seorang anak beli sapi, beli kambing, diniatkan orang tuanya yang sudah wafat? Kan sering terjadi itu. Oper pahala atau mengirimkan pahala kurban untuk orang mati itu ada 3 perincian. Ada berapa perincian? 3 perincian. Ini penting ini, diperhatikan. Perincian pertama adalah kurban atas nama si mayit karena wasiatnya si mayit. Karena nazarnya si mayit. Ini perincian pertama. Ini sepakat seluruh ulama mengatakan boleh. Misalnya ada orang sudah mulai sakit-sakitan bulan Sawal, ngomong sama anaknya, "Nak, kalau emak mati nanti tolong sebagian hartanya emak yang emak tinggal mati itu tolong dibelikan sapi untuk kurban." Wasiat enggak ini? Wasiat. Ternyata bulan Dzulqa'dah wafat sang mama ini. Tapi dia sudah ngomong sama anaknya. Ini anaknya otomatis kan melaksanakan wasiat, tak? Kurban. Boleh enggak ini? Sampai enggak ini? Sepakat boleh sampai bahkan wajib bagi anak untuk melaksanakan. Sepakat kalau ini enggak ada khilaf para ulama karena wasiat dan karena apa tadi? Nazar atau nazar. Kalau tadi yang contohnya kan wasiat ya. Sekarang contohnya nazar. Nah, itu enggak. Kalau nazar enggak harus ngomong nak. Karena kalau nak kan wasiat. Misalnya gini. Aku nazar demi Allah kalau sampai ini nanti anakku lulus jadi pegawai negeri, aku nazar akan apa? Berkurban. Ternyata sebelum kurban mati duluan. Dan anaknya tahu kalau mamanya tadi apa? Nazar. Boleh enggak dilaksanakan? Boleh. Sampai sepakat sah kurbannya. Ini perincian pertama. Perincian nomor 2 adalah seorang yang berkurban atas namanya sendiri. Tapi pahalanya disertakan ke seluruh keluarganya. Status nama anak yang masih hidup. Aku kurban atas namaku. Tapi pahalanya disertakan keluarganya baik yang hidup maupun yang mati. Boleh. Sepakat. Ini yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah nyembelih untuk keluarganya, baik yang hidup maupun mati. Ya, tayyib. Jadi kalau anak soleh kurban atas nama dirinya, bukan orang tuanya, terus dia nyembelih kurban, otomatis orang tuanya dapat pahala. Sudah saya sampaikan apa enggak ini? Tanpa diniat kirim pun di anak orang tuanya dapat pahala. Ada seorang anak soleh sholat malam, otomatis orang tuanya dapat pahala. Ada anak soleh dia sholat duha puasa Senin Kemis, tidak diniatkan dioper loh pahalanya ini. Yes, dia menjalankan aktivitas ibadah untuk niat untuk dirinya karena Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis orang tuanya dapat pahala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang ia usahakan sendiri. Kata Rasulullah, wa waladu min kasbi, dan anaknya adalah hasil usahanya. Jadi kalau anak melakukan amal soleh, otomatis orang tua dapat pahala tanpa diatasnamakan sekalipun. Paham sampai sini? Itu perincian nomor berapa? 2. Sekarang nomor 3. Seorang anak membeli hewan kurban, terus diniatkan bahwa ini dari orang tuanya yang wafat, bukan dari dirinya. Jadi kurban khusus diniatkan anak bahwa yang kurban ini adalah orang tua yang sudah wafat. Diatasnamakan orang tua yang sudah wafat. Yang ketiga ini baru khilaf para ulama. Sudah paham jelentreannya ya? Kalau yang pertama jelas, yang kedua jelas. Sekarang yang ketiga ini loh. Anak beli sapi, beli kambing, ngomong sama takmir masjid, ini dari orang tua saya yang sudah wafat, bukan dari saya. Kan gitu ya? Di atas namakan orang tua. Boleh apa enggak ini? Khilaf para ulama. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya ulama-ulama Arab Saudi, Lajnah Da'imah setahu saya, MUI-nya Arab Saudi, berpendapat bahwa sampai boleh kurban atas nama orang tua yang sudah wafat. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat ulama-ulama Lajnah Da'imah Arab Saudi, mengatakan ini sampai. Mengatakan bahwa ini adalah sampai. Baik. Mohon maaf, saya tak buka. Saya ingin menukil perkataannya Imam Nawawi karena penting. Mohon maaf, saya buka dulu. Nah, baik. Jadi pendapat nomor berapa tadi? 2 ya. Enggak, tadi loh nomor 2 kan. Yaitu pendapatnya Imam siapa tadi? Ahmad bin Hanbal. Dan sekarang kontemporer adalah ulama-ulama Arab Saudi, Lajnah Da'imah, komite tetap ya, ulama-ulama yang tergabung dalam tanda petik MUI-nya Arab Saudi mengatakan boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kiasan ala sedekah. Mereka menganalogikan, mengkiaskan kurban itu dengan sedekah. Sedekah atas nama mayit boleh apa enggak? Boleh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, sedangkan pada waktu itu aku enggak ada di sisinya. Kalau sekiranya aku sedekah dengan kebunku ini ya Rasulullah, apakah hanya pahalanya sampai ke ibundaku? Kata Rasulullah, tasaddaq, sedekahkan dan pahalanya sampai ke ibumu. Saya tanya, berarti sedekah boleh apa enggak atas nama orang tua? Sepakat. Boleh. Ulama yang mengatakan bahwa kurban ini boleh atas nama si mayit karena menganalogikan, mengkiaskan, menganalogkan apa tadi? Kurban dengan bukan sedekah ke kurban, tapi kurban ke sedekah. Kalau sedekah boleh, buktinya tadi sahabat dikatakan Nabi, sedekahlah pahalanya sampai ke bapakmu, ke ibumu. Berarti kurban juga boleh. Kias, dalilnya kias. Nah, ini pendapat nomor 1 ya. Pendapat nomor 1 ini. Mohon maaf, pendapat nomor 1 dari perincian nomor 3. Lagi itulah, 3.1. Ya, kan gitu kan ya? Ya. Ini mengatakan boleh, sebagaimana sedekah boleh untuk mayit, boleh kurban untuk mayit. Dalilnya kias. Analog. Pendapat yang nomor 2, pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kurban atas nama si mayit tidak boleh kecuali dengan wasiatnya. Seperti yang nomor berapa tadi? Pertama. Boleh kalau ada wasiat. Kalau enggak ada wasiat jangan. Enggak sampai, kata Imam Syafi'i. Dan ini ditegaskan oleh pengikutnya yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan la tadhhiya anil ghair bi ghairi idznihi, tidak boleh berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya, wala an mayyit, dan tidak boleh kurban atas nama si mayit illam yusi biha, kalau tidak ada wasiat dari orang tua. Berarti menurut Imam Syafi'i sampai apa enggak? Sampai apa enggak? Enggak sampai. Saya pribadi lebih condong ke Imam Syafi'i. Saya Syafi'i dalam hal ini. Tidak ikut suudi saya dalam. Saya lebih cocok ke pendapatnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i tidak dinukil, kata golongan nomor berapa? Dua tadi ini. Kenyataannya Rasulullah ditinggal mati Khadijah. Tidak pernah tuh. Ya Allah ini dari Khadijah, tidak pernah. Fatimah pernah ditinggal mati Khadijah, tidak pernah Fatimah. Ya Allah ini untuk Khadijah, tidak pernah. Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, anaknya Umar, Abdullah bin Umar, tidak pernah nyembelih ya Allah ini untuk Umar. Pernah enggak? Dinukil satu aja. Jadi sahabat. Padahal ini kan sangat mungkin bisa dilakukan oleh mereka. Paham maksudnya? Tidak ada dalil shorih. Adapun kias, perhatikan. Kias kurban dengan sedekah bisa dijawab. Bahwa ini adalah analog yang rusak. Kias yang fasid. Kias yang tidak cocok. Mengapa kok tidak cocok? Karena kurban bukan sedekah. Loh kok bisa gitu? Karena gini. Kurban itu ibadah khusus. Sedekah itu umum. Sedekah ini, sedekah pakai HP boleh enggak? Ini HP untuk dakwah, misalnya untuk instansi apa, ini HP dakwah. Mau sedekah pakai gandum boleh, pakai beras boleh, pakai air mineral boleh. Jenisnya tidak ditentukan, setuju? Kapannya tidak dicantumkan, sedekah tanggal 25 Desember, sedekah tanggal 10 Januari, sedekah tanggal 1 Ramadan, enggak ada, boleh semuanya sedekah, setuju? Kurban tidak, kurban ibadah khusus, jenisnya khusus. Ya, jenisnya saya dibatasi 3. Sampai kalau ada orang sembelih 100 kelinci, enggak bisa. Enggak boleh, kan gitu kan? Nyembelih ayam jago yang kekar-kekar, yang mahal-mahal, tetap enggak sah. Nyembelih jerapah enggak sah, nyembelih kuda enggak sah. Khusus. Itu pun umurnya umur khusus. Tujuh enggak? Umur, waktunya waktu khusus. Bahkan kalau ada orang nyembelih sebelum sholat Id, nyembeli. Sah apa enggak? Enggak sah. Kurban itu ibadah khusus, jenisnya khusus, umurnya khusus, barangnya khusus. Kalau sedekah enggak. Sehingga tidak bisa disamakan. Sehingga kalau antum tanya saya, perincian nomor 3 ini saya lebih cocok ke pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ya pilih nomor 2 tadi itu. Pilih nomor 2 dari, kan ada 3 perincian tadi itu. Tuh. Kalau sampean niat apa tadi? Kurban niat untuk sampean, tapi sertakan pahalanya untuk keluarga. Dan ini yang hidup dan yang mati yang dilakukan Nabi ini. Tetapi seandainya panjenengan kok lebih cocok dengan pendapatnya Imam Ahmad, karena menurut panjenengan itu lebih kuat ikut yang ditetapkan ulama Arab Saudi, artinya boleh kurban dan monggo tidak apa-apa. Ini masalah khilafiyah yang muktabar, harus berlapang dada. Lalu saling memahami, tidak boleh saling menghujat, permusuhan gara-gara masalah khilaf fikih seperti ini. Ya, jadi kalau seandainya sampai membelikan kambing untuk bapak sampai yang sudah wafat untuk dikurbankan, kan panjenengan yakin itu yang lebih kuat, tidak apa-apa, silakan. Cuma kalau tanya saya, itu tadi jawaban saya. Gitu ya? Baik. Terus sekarang, bapak-bapak ya. Ah, sekarang cacat. Jam berapa sekarang ini? Kurang 3 menit. Baik, lanjut dulu. Kalau itu kan jawab. Adanya jam berapa? 11.36. Cukup untuk tanya jawab insyaallah. Cacat dalam dalam apa? Dalam kurban. Ada 4 cacat yang tidak sah hewan kurban itu. Arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 cacat yang menyebabkan enggak sah. 1 al aura'ul bayyin auruha. Buta yang jelas-jelas kebutaannya. Buta. Enggak bisa lihat hewannya. Ini enggak bisa untuk kurban. Yang kedua al maridatul bayyin maraduha. Yang berpenyakitan yang jelas-jelas penyakitannya. Kalau kata orang Jawa, gering ya, tahu gering ya? Ada hewan gering sudah terpuruk, enggak sembuh, terus ya sakit-sakitan gitu loh. Nah, itu enggak boleh untuk kurban. Yang nomor 3, al-arja'ul bayyin dal'uha. Yang apa? Pincang. Jelas-jelas nampak tulang pincangnya itu kelihatan. Terus nomor 4, al-kasiratul lati la tungki, yang kurus. Kurus ya, tinggal kulit apa, tinggal balung kulit, kurusnya jangan untuk kurban. Tapi di sana ada hewan-hewan yang cacat tapi boleh untuk dikurbankan. Bukan boleh, dimakruhkan tapi tetap sah. Seperti naksun fil udhun. Misalnya ada cacat di kupingnya, bolong, cuil, digigit temannya atau digigit yang punya misalnya. Wallahu a'lam loh gitu. Misalnya loh ini. Atau karena tukaran, terus tukaran sama temannya, ya royan rumput, terus ininya kena lubang. Ini enggak apa, bukan enggak apa-apa, makruh. Enggak dianjurkan. Tapi seandainya tetap pakai itu, tetap apa? Sah. Kemudian seperti tanduknya apa? Patah. Maka ini juga apa namanya? Boleh. Bukan boleh, makruh. Tidak dianjurkan, tapi seandainya dilakukan sah. Kapan waktunya? Qala dhaha khalun li yuqal lahu Abu Burda qabla shalah. Ada seorang sahabat namanya Barra bin Azib, terkenal Barra bin Azib. Pernah dengar kan? Al-Barra ibn Azib, seorang nama sahabat Nabi. Pamanku dari pihak ibu, artinya saudara ibuku, paman dari pihak ibu. Pamanku telah nyembeli kurban. Namanya Abu Burda, sebelum sholat Id. Maka Rasulullah berkata, satu kasyatu lahmin. Kambingmu itu sekedar kambing untuk diambil dagingnya, bukan kurban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi, qala ya Rasulullah inna indi dajinan jada'ah. Ya Rasulullah, aku memiliki kambing yang lain. Kata Nabi, izbaha. Sembelihlah. Berarti sebagai pengganti yang apa tadi? Yang sebelum tadi. Wala tasluh li ghairika, dan tidak boleh selain dirimu. Jadi artinya waktunya harus setelah sholat Id sampai 10, 11, 12, 13 ayyamut tasyrik, itu boleh untuk nyembelih. Ya, seperti itu. Lah, nyembelih dalam Islam itu ada tiga cara, sering saya sampaikan. Nyembelih dalam Islam itu ada tiga cara. Atau ya, penyembelian secara syar'i itu ada tiga cara. Namanya pun beda-beda. Yang pertama dzabh. Dzabh. Fa aqaru fa dzabahuhu wa aqaruha, dalam surat apa itu? Walaili dayaksha kalau enggak salah. Yang ceritanya, atau wasyamsi wa duha, ceritanya kaumnya Nabi Saleh itu loh. Karena Nabi Saleh punya unta tuh. Fa aqaru fa dzabahuha. Mereka menyembelih. Dzabh. Dzabh itu saya ulangi ya, penyembelian dalam Islam. Karena kalau penyembeliannya salah itu jadi bangkai nanti. Kan definisi bangkai haram kan dalam Islam. Dan definisi bangkai dalam Islam adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelian yang syar'i. Itu definisi bangkai dalam Islam. Lah, untuk supaya enggak jadi bangkai, menyembelih ada tiga macam. Yang pertama az-dzabh. Dzabh, dzalbaha. Dzabh. Dzabh ini caranya adalah seperti kambing, seperti ayam, seperti kelinci, seperti burung, itu pakai dzabh. Hewannya ditidurkan terus disembelih. Itu dzabh namanya. Sembelihan model dzabh. Hewannya ditidurkan, dimiringkan terus disembelih. Ini namanya dzabh. Untuk apa tadi? Untuk kambing, untuk sapi, dzabh. Yang kedua, akr. Akr, ain kofro. Akr. Akr ini hewannya diberdirikan. Hewannya tidak dijatuhkan. Diberdirikan aja. Contohnya, unta. Unta gak ada orang begal unta. Jadi jejek sama unta ya. Gak ada orang jatuhkan unta. Tapi dibiarkan berdiri. Terus pisaunya disembunyikan. Kalau untanya lengah langsung ditusuk atas dada dan leher paling bawah. Jadi bukan lehernya unta disembelih, enggak, tapi ujungnya dekat sama apa? Dekat dengan kaki depan ya. Kaki depan badannya sini ditusuk langsung mengucur apa? Darahnya jatuh nanti. Bukan disembelih, ditidurkan bukan, berdiri. Ya mudah kok, tapi saya juga belum nyoba ya. Jadi berdiri untanya terus ditusuk, bukan diginiin, bukan gini loh ya, tapi ditusuk dia saja, ditusuk. Langsung keluar jatuh. Ini namanya akar. Ya kalau kambing jangan diakar, kasihan. Kalau kambing zabeh caranya, paham ya? Jadi kambing zabeh, ya kalau unta tadi apa tadi? Akar. Yang ke berapa ini? Ketiga. Akar, zabeh. Ketiga ini apa ya? Jadi saya lupa ini. Sebentar. Zabeh, akar, terus. Apa yang terakhir ya? Kok lupa saya? Untuk buruan itu loh, soid. Saya lupa istilahnya ya. Untuk hewan yang sulit di... Oh mohon maaf saya salah. Alhamdulillah ketemu. Yang nomor dua bukan akar ya. Nahar. Makanya kan wanhar. Wanhar nun khakro. Wanhar nahar. Yang nomor dua tadi nahar. Yang apa tadi? Yang unta tadi itu nahar namanya. Mohon maaf saya salah tadi. Nahar, nahar itu sini, ini nahar namanya. Nuhur itu sini nih, ini nuhur nih. Makanya unta kan di sininya ini yang ditusuk. Itu namanya nahar, nuhur sini. Leher yang paling bawah, nahar sini. Itu yang unta. Yang terakhir akar, makanya kok hilang ternyata sudah diterangkan. Akar, akar itu adalah cara nyembelihnya hewan yang sulit ditaklukkan. Seperti hewan buruan. Atau yang tidak mampu ditaklukkan. Seperti kijang mau cekel tidak bisa. Lari-lari terus. Dalam berburu dipanah. Bismillahi. Terus dilesatkan anak panah. Masuk kena perutnya. Darahnya keluar. Otomatis kalau panah kan lancip tuh. Darahnya keluar mati. Boleh dimakan? Boleh. Ini namanya akal. Kalau tidak mungkin bisa ditaklukkan. Seperti misalnya orang berburu kelinci. Bawa anak panah. Bismillahi. Dilesatkan anak panah. Kena lehernya. Atau kena perutnya. Atau kena kakinya. Darahnya mengucur. Mati. Boleh dimakan enggak? Boleh. Bahkan pakai anjing pun boleh. Bismillahi. Dan anjingnya syaratnya anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih kalau makan menerkan untuk menjatuhkan tidak dimakan masuk perutnya. Kalau dimakan masuk perutnya ini anjing yang tidak pintar, tidak terlatih. Tidak boleh dimakan. Tapi kalau anjing itu menjatuhkan, terus menunggu majikannya datang, ini namanya anjing terlatih, boleh dimakan. Paham sampai sini? Nah. Ini sering saya ceritakan ya. Kapan hari, berapa tahun yang lalu, di Gubeng itu ada sapi ojol. Tahu ojol ya? Liar, wah, mau dikurbankan, tidak mau. Iya, tidak mau dikurbankan saya, dia lari kemana-mana. Lari kemana-mana sampai nabrak-nabrak orang, masih ingat itu? Gak tahu tahun berapa itu. Ada di korannya saya lihat itu pada waktu lihat di koran kalau gak salah saya lihat itu. Baca bukan lihat ya. Atau di media TV juga disiarkan itu. Lari-lari gak mampu ditaklukkan. Nendang-nendang orang dan sebagainya. Hanya ditembak sama polisi. Tembak kena dikubur. Dikubur. Kan iman gitu, coba dia ngaji kan enggak apa-apa gitu. Bismillahi ditembak. Karena enggak bisa ditaklukkan. Mau akal dia nendang kemana juta aku bismillah. Ya karena enggak ngaji dikubur. Kan iman berapa juta itu? Ya? Kasihan yang punya sapi. Ya makanya harus ngaji itu penting ya. Terus saya ingatkan juga ya sebelum akhir ya, ini penting. Kita harus menahan diri dari tidak mencukur apa tadi? Menahan diri dari mencukur kumis, mencukur rambut-rambut, ya, apalagi jenggot, enggak kurban juga enggak boleh dicukur, dan juga enggak boleh menyukur kuku, ya, memotong kuku, ya, ya, karena itu orang yang mau kurban tidak boleh memotongnya, dan sampai niati ya, yang muda-muda punya keluasan rezeki, bismillah. Iltamisu al-ghina bis-shadaqah, carilah kekayaan dengan sedekah. Di antara cara mendapatkan kebahagiaan adalah dengan membagikan kebahagiaan. Pegang itu omongan saya. Di antara cara untuk memperoleh kebahagiaan adalah dengan engkau membagikan kebahagiaan. Allah akan memberi engkau kebahagiaan. Ya, jadi yang mau kurban ya jangan lupa bahwa tanggal 1 Dzulhijjah sudah harus tidak boleh potong rambut, mencukur rambut dan juga mencukur apa tadi atau memotong kuku. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jam berapa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika 9 Dzulhijjah jatuh di hari Jumat, sedangkan puasa hari Jumat hukumnya haram, mohon pencerahannya. Seingat saya puasa hari Jumat haram kalau berdiri sendiri, niat hari Jumat itu. Tapi kalau ada sebelumnya dan sesudahnya maka tidak mengapa. Kalau gitu caranya berarti tanggal hari apanya? Hari Kamisnya kita puasa sunnah supaya tidak berdiri sendiri. Wallahu a'lam. Jadi tidak mengapa, tapi Kamisnya harus apa? Kita puasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saya sudah balik tapi belum diakikoh. Apa boleh berkurban? Ngomong-ngomong ini kok gak pas wayahe kurban. Kok gak dulu-dulu sebelum kurban? Ya, wis wayahe ketek kurban gitu atau ngomong belum tak akikoh ya anakku. Apa perlu diakikoh juga? Ya kalau sekarang punya kelebihan rezeki sudah kurban saja karena kurban ada di depan mata kita. Sedangkan akikoh sudah terlanjur lewat dan tidak terikat oleh apa? Waktu. Wallahu a'lam. Ya, kalau sudah sekarang panjenengan merasa punya keluasan rezeki, sedangkan tinggal beberapa hari lagi kurban, sedangkan anak sampean belum apa tadi? Akikah, wallahu alam ya. Kalau saya lihat, ya yes, depannya nih ya, karena ada kurban ya kurban, nanti kalau ada rezeki ya boleh akikah. Karena kurban ada tanggalnya gitu loh maksud saya. Jelas di depan. Sedangkan akikah ini sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur lewat dan tidak ada ketentuan harus tanggal keberapa karena sudah lewat, harusnya kan 7 setelah kelahiran gitu ya. Wallahu a'lam. Ustaz jelaskan alasan mengapa Rasul sangat melarang memakai kain sutra untuk laki-laki ini ya. Untuk perempuan enggak apa-apa. Kenapa kok dilarang untuk laki-laki? Sami'na wa ta'na. Nanti kan tanya kenapa kok babi dilarang? Nanti jawabannya gini nanti. Jawabannya gini. Karena babi ada penyakitnya. Orang makan babi akan nanti kena penyakit apa? Cacing pita dan seterusnya. Kalau sampean jawab dengan jawaban ini, nanti bisa jadi nanti ada obat yang bisa mengobati itu. Apakah jadi halal babi? Paham enggak maksud saya? Maka jawaban terbaik sami'na wa ta'na. Kami dengarkan dan kami taat. Karena kalau kita cari mengapanya, suatu saat ada penangkalnya. Pertanyaannya apakah kalau penangkalnya ada jadi halal? Jadi pertanyaannya ya seperti itu aja ya, kita harus sami'na wa ta'na. Dan yakinlah itu ada hikmah. Cuma hikmah itu kadang diketahui, kadang tidak. Jadi seandainya kok dikaji mungkin bisa secara kedokteran. Mungkin bisa ya, tapi kan itu bukan ilmu saya gitu. Tapi bisa jadi insya Allah. Seperti lalat itu kan terbukti. Bahwa Rasulullah kalau ada gelas, terus masuk apa? Lalat, disuruh nyelupkan sekali ya. Dan sekarang sudah terbukti. Kemarin ada siswa Lamongan itu. Yang dibawa ke Amerika sana kan. Ada olimpiade apa itu. Ya, terus menang itu karena menemukan bahwa lalat itu ada obatnya apa itu sih? Diare. Jadi itu sudah dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Secara tersirat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengurangi sifat tergesa-gesa? Mohon penjelasan. Ya, diantara sifat yang ada seorang sahabat Nabi namanya Asyaj. Wahai Asyaj, ada dua sifat yang ada dalam dirimu yang dicintai Allah. Al-khilmu wal-anad. Al-khilm, sabar, tidak tergesa-gesa. Ya, makanya kita tidak boleh tergesa-gesa. Harus, apalagi masalah berita. Jangan langsung over. Apa ya, langsung mudah menanggapi. Ya, kita enggak boleh nyebarkan berita sesudah kita perhatikan tiga hal. Ada share gitu, jangan mudah di-share langsung. Perhatikan tiga hal. Pastikan beritanya itu baik. Zatnya itu baik. Bukan berita jelek. Berita baik sebar. Kalau berita tentang kondisi yang... Kan ada hadis yang berbunyi gini. Barang siapa yang mengatakan manusia telah rusak, dialah yang merusaknya. Barang siapa yang mengatakan manusia sudah rusak, rusak, rusak. Sekarang kan banyak. Negara ini kacau, negara. Kan sering itu. Dia yang mungkin kacau. Ada hadisnya. Jangan main-main. Barang siapa yang mengatakan manusia telah rusak, dia orang yang merusak. Atau dia yang paling rusak. Ada yang mengatakan afsadahum, ada yang mengatakan afsaduhum. Kalau afsaduhum berarti yang paling rusak, kalau afsadahum berarti dia yang buat rusak. Nah, kalau ada kerusakan, diam kan. Ada berita heboh ini, artis ini cerai ini, joget lagi, kemudian istrinya dicerai. Sudah, jangan disebarkan, diam aja sudah. Perhatikan kabar itu baik. Tidak kabar yang murahan yang gak jelas. Kabar itu baik. Dua, kalau sumbernya baik. Jadi saya ulangi ya, kapan berita boleh disebar? Satu, kalau sumbernya baik. Valid. Dua, kabarnya sendiri itu baik. Kalau kabarnya baik, sumbernya baik, boleh disebar apa enggak? Belum. Nunggu syarat yang ketiga, efeknya baik. Ada berita itu baik, sumbernya baik, tapi efeknya enggak baik. Ada, jangan dikira enggak ada. Contoh, Rasulullah pernah ngajari sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, mau enggak kamu saya tunjuki hak Allah atas hamba? Dan hak hamba atas Allah. Masih ingat? Haknya Allah adalah disembah. Haknya hamba Allah tidak mengadab kalau dia menyembah Allah. Seneng kan Mu'ad bin Jabal. Ya Rasulullah boleh enggak saya sebarkan ini? Jangan. Baik enggak itu? Baik. Sumbernya baik enggak? Langsung riwayat jelas. Riwayat tinggi dari Rasul langsung. Jangan disebar. Apa kata Nabi? Khawatir orang-orang apaan? Pasrah. Wis penting aku tauhid. Enggak sholat, enggak zakat. Penting aku tauhid kan gitu. Rasulullah khawatir. Jangan dulu. Berarti berita yang baik, sumber baik. Belum tentu boleh disebar. Kalau apa tadi? Efeknya negatif. Jadi tiga ya. Sumbernya baik. Beritanya baik. Nomor tiga apa? Efeknya baik. Kalau sudah tiga-tiganya tercukupi, silakan di-share. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, sabar. Melihat perkara itu harus pelan-pelan gitu ya. Ustaz, bagaimana kalau seorang perempuan atau akhwat yang ingin berpuasa di 10 keutamaan bulan Dzulhijjah tapi dia kedatangan tamunya? Tamu apa ini? Oh iya ya, saya tahu. Adakah amal-amal yang lain? Ya zikir, berdoa, baca Quran. Meskipun baca Quran ketika haid ada khilaf para ulama. Ya, baca Quran ketika haid ada khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang haid enggak boleh baca Quran dengan dalil la yaqra'u al-haidu walal junubu syai'an minal Quran. Orang haid, orang junub enggak boleh baca sedikit pun dari Al-Qur'an. Tapi hadis ini dhaif, jelas-jelas kedhaifannya. Ketika hadis ini dhaif, maka dikembalikan ke hukum asal. Apa hukum asal baca Quran? Masalah dhaif itu jelas dhaif. Cuma para ulama ini adab gitu loh, menjunjung tinggi adab. Mosok orang haid kok baca Quran? Mosok. Ya, jadi kalau dalilnya lemah dalilnya. Ya. Ketika hadis itu lemah, maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asal baca Quran baik apa enggak? Baik. Dan Rasulullah pernah berangkat haji sama Aisyah, masih ingat kan? Di tempat mana itu? Di sebuah tempat Aisyah haid. Ya Rasulullah gimana? Sedih Aisyah, gimana kita jauh-jauh dari Madinah sampai sini aku haid. Bagaimana ini, apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, if alima fa'alahul hajj ghairu an tatufi bil bait. Kerjakan apa saja yang dilakukan orang haji, tapi jangan tawaf. Yang dikerjakan orang haji apa? Zikir, baca Quran, talbiyah, kan gitu kan? Berarti boleh enggak orang haid tawaf? Enggak boleh. Orang haid boleh enggak sa'i? Boleh enggak nginep di Mina? Boleh enggak lempar jumrah? Boleh enggak wukuf di Arafah? Boleh. Wukuf boleh enggak? Wukuf boleh enggak? Apakah syaratnya wukuf itu harus suci? Sampai kalau pipis boleh enggak ketika wukuf? Boleh kan? Kalau dikon ngempet dari duhur sampai enggak kuat lah. Boleh. Jadi enggak bukan kalau tawaf harus diempet sampai selesai 7 putaran. Padatnya kayak apa? Kalau sampai buang angin batal. Harus apa? Harus bersuci maksudnya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian sedekah, berbakti sama orang tua. Yang jelas enggak boleh puasa ya. Enggak boleh puasa. Tapi banyak amal lain seperti itu. Lah nanti bagaimana kalau memegang Al-Quran? Nah itu juga ada beda loh. Yang saya omongkan tadi kan membaca ya. Nah nanti bagaimana kalau memegang mushaf? Itu pun ada khilaf lagi. Ya, tapi saya enggak membahas itu, intinya ya sebisanya dilakukan amal-amal baik tadi. Apakah jatah daging kurban untuk anak boleh dijual atau sebagai modal untuk jualan makanan? Ya, enggak apa-apa, jangan diketawakan gitu ta. Boleh apa enggak, Pak? Boleh kalau sudah dikasihkan itu haknya. Tapi kalau orang nyembelih kurban, saya nyembelih kurban misalnya, bukan saya, orang lain. Misalnya ada orang nyembelih kurban kemudian sebagiannya dijual, boleh enggak? Ada boleh. Tapi kalau sudah dapat ya, karena mungkin juga semua orang bisa makan daging loh ya, daging apa? Kamu enggak mau gimana lagi dipaksa akhirnya dijual. Boleh enggak ini? Boleh, enggak apa-apa. Kalau sudah milik Anda, selama bukan Anda yang pengkurbannya. Kalau si pengkurban tidak boleh apa? Menjual. Apa boleh? Apakah boleh gabung komunitas untuk mengistiqomahkan ibadah? Misal komunitas one day ngaji, one halaman, atau tahajud berantai. Setelah selesai melakukan ibadah harus laporan di grup. Waduh, saya enggak mau itu ya. Jangan. Kalau sudah pakai gitu ya jangan terlalu. Kalau komunitas maksudnya komunitas WA, komunitas teman-teman saling menguatkan, kalau ada masalah dipecahkan bersama, monggo bagus ya. Tapi kalau sudah sampai harus laporan ya. Jangan ya. Ya, karena bisa rusak niat kita ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya loh, kecampur tadi. Orang ahlul bid'ah yang hafal Quran apakah juga dijaga oleh Allah? Repot juga jawabnya, gimana? Perinci ya, butuh perincian, enggak bisa umum juga bisa. Kalau dia itu benar-benar menjaga bacaan Qurannya, tajwidnya benar, ngajari orang tajwidnya benar, kemudian apa dia selalu menghatamkan Al-Qur'an siang malam, dia menjaga Al-Qur'an, ya bisa jadi dapat karena ininya gitu loh. Adapun dalam hal-hal lain mungkin Allah tidak meridhoinya, tapi dalam hal menjaga Al-Qur'an bisa jadi Allah meridhoinya, dia mengajarkan Al-Qur'an terus. Jadi terperinci enggak bisa umum jawabannya. Kemudian selanjutnya bismillah, bagaimana berkurban dengan kambing betina atau sapi unta betina, bolehkah berkurban dengan? Boleh. Tapi yang afdol apa? Jantan. Tidak ada syarat harus dukur. Tahu saya seperti itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana antara berkurban terlebih dahulu atau akikah? Kalau ngomong akikah kemarin-kemarin, jangan sekarang sudah waktunya apa? Kurban ngomong akikah. Kok seakan-akan iman gitu loh, mau mengeluarkan kurban iman, ya saya juga belum akikah kan gitu. Kalau ngomong gitu kemarin-kemarin, jangan pas apa? Kenapa enggak ditanyakan dulu-dulu sebelum apa? Sebelum mau kurban. Giliran mau kurban baru ngomong akikah. Ya itu yang saya tidak setuju itu. Ya, maksud saya kalau akikahnya itu gini, itu baru kita omongkan kalau gini nih. Ustaz, saya ini punya anak. Kebetulan pas hari raya kurban itu hari ketujuh. Itu ayo dibicarakan, gitu loh ya. Ini sudah lewat, akikahnya sudah kedaluwarsa. Kemudian ini mau menjelang Idul apa tadi? Idul Adha, baru pikir-pikir akikah apa Idul Adha. Sudah, kalau sudah terlanjur ya gimana lagi? Di depan Anda ada ibadah apa? Kurban. Ya sudah kurban saja. Kecuali kalau Ustaz ini bagaimana Ustaz? Ini anak saya kebetulan Ustaz. Tanggal 9 Dzulhijjah itu waktunya apa? Akikahan. Atau tanggal 10-nya itu akikahan Ustaz. Itu masih memper lah. Masih bisa untuk kita mana yang didahulukan, kita cari dalilnya, fikihnya. Tapi kalau sudah ini sudah lewat, sudah umurnya 40 tahun, umurnya 25 tahun. Kok gak kemarin-kemarin bahas akikah? Sekarang sudah di depan mata ada apa? Ada kurban kok dibahas gitu loh ya. Jadi kalau sudah kayak gitu ya sudah kurban. Lah nanti kalau ada keluasan rezeki ya mau akikah monggo. Soalnya sudah di depan mata. Ya. Ketika kita berkurban atau akikah, apakah orang tersebut tidak boleh makan daging yang dikurbankan atau diakikahkan? Ya boleh. Bahkan boleh minta. Ya misalnya orang nyembelih sapi. Saya minta 15 kilo itu saya makan di rumah saya. Boleh apa enggak? Boleh. Saya minta nanti saya misalnya nyembelih sapi, sampilnya yang belakang kaki yang belakang itu satu itu besar. Boleh apa enggak? Boleh. Yang nemen itu seperti ini. Saya kurban kambing, tolong sampelnya semuanya saya ambil. Kagode dhewe nek iki ya. Kalau kambing misalnya nyembeli, nanti saya minta satu paha satu, ah boleh. Atau dua ya mungkin bolehlah kalau dua. Tapi kalau semua diambil ya jangan, ya. Sepertiga untuk diri boleh, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Hadiah berarti enggak harus orang miskin. Ya, boleh enggak dikasihkan orang kaya, boleh. Hadiah. Ya, wallahu a'lam. Apabila sudah menyiapkan uang untuk membeli hewan kurban dan tiba-tiba pada saat akan membeli ada kebutuhan mendesak, maka mana yang didahulukan? Ya, mendesak itu apa? Kalau mendesak itu ukurannya itu kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Kalau ini waktunya bayar kos-kosan, berarti Anda ya untuk bayar kos-kosan. Kalau ini beras habis, ya beras habis, ya berarti itu. Tapi kalau kebutuhannya itu beli HP yang model baru, ya itu apa? Primer, sekunder, terus tersier, itu enggak masuk kategori darurat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seorang yang masih mempunyai hutang, apa wajib buat kurban? Sauri utangnya dulu. Saya memiliki dua orang anak, satu laki-laki 8 tahun, perempuan 3 tahun, belum diakikahi keduanya. Tahun ini kami memiliki kelapangan rezeki untuk satu kambing saja. Bolehkah berkurban walau belum mengakikahi anak laki-laki? Ini sama tadi itu. Kok baru sekarang ngomong akikah gitu loh. Jadi ya sudahlah, kalau sudah di depan mata kita ada kurban, ya sudah kurban. Ada waktunya adzan ya? Masih bisa? Misalkan orang punya hutang yang bersifat cicilan, apakah masih tergolong mampu dan harus berkurban? Kalau dia orang bisnis itu biasa kayak gini nih kan, orang bisnis dia mampu, tapi memang akadnya nyicil, untuk keluasan kita nyicil, dari cicilan-cicilan itu kita mampu kuasa untuk ada kelebihan harta, kurban dia. Kan ada orang bisnis kan misalnya, bisnis kan gak harus tunai kan. Nah, jadi dia mampu untuk itu nyicil, sudah ada waktunya sendiri, dialokasikan dana lebih, ya kurban dia. Ustaz, jika kita punya hutang dan masih bisa ditunda pembayarannya, sama dengan tadi. Kalau deadline-nya sudah diatur dan memungkinkan bisa, dan orang yang menghutangi juga ridho, tidak apa-apa. Apakah ada lafaz tertentu dalam niat kurban? Tidak ada niat khusus. Afan, di luar tema Ustaz, di tempat saya ada masjid dan musola yang berhimpitan langsung antara tembok masjid dan musola. Wah. Kok gimana? Masjid, musola, satu apa? Tembok. Kedua tempat ibadah tersebut dimiliki masing-masing organisasi. Ya ini loh yang gak boleh itu. Ini yang gak boleh. Ini yang namanya kisbi ya, ini gak boleh. Ketika sholat fardu kedua tempat tersebut buka azan sendiri-sendiri. Subhanallah. Ya ini jangan ya. Harus ada musyawarah untuk sholat berjamaah bersama ya. Bolehkah berkurban dengan cara berhutang? Boleh. Boleh. Sebagian ulama membolehkan. Tapi ya kita jangan takaluf lah. Kalau enggak mampu ya enggak usah ya. Kalau berhutang tapi kemungkinan bisa bayar ya monggo. Bagaimana batasan penyertaan pahala kurban untuk keluarga? Apa yang segaris atau yang boleh yang tinggal satu rumah? Misal ada mertua, saudara ipar. Kalau saudara ipar itu orang lain ya. Saudara ipar bukan apa? Bukan mahram kita, jadi enggak masuk. Apakah panitia kurban berhak mendapatkan jatah daging? Kan bisa untuk hadiah juga bisa, boleh. Boleh, kan boleh dihadiahkan, boleh dibagikan, boleh. Ustaz, saya ingin bertanya, cara meyakinkan orang tua yang belum mengenal sunnah agar merestui saya untuk mengkhitbah calon saya. Karena menurut orang tua saya belum siap. Ya tunjukkan kalau Anda siap. Saya ingin menikah di bulan Dzulhijjah. Anda sudah punya pekerjaan belum? Kalau sudah punya pekerjaan ya tidak apa-apa. Pekerjaan tidak harus tetap, tapi harus tetap bekerja. Tidak apa-apa tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Kalau belum punya pekerjaan tetap, kalau belum punya pekerjaan kok nikah ya? Ya silakan, tidak apa-apa ngelamar, tapi siap-siaplah ditolak. Dan yang menolak boleh. Boleh tidak menolak? Ya karena saya ada orang ikhwan, Ustaz gimana Ustaz? Saya ngelamar anaknya orang, gak diizinin. Karena dia tanya saya itu sudah mapan apa belum. Gimana hukumnya? Padahal kan ada hadis. Barang siapa yang didatangi oleh pemuda soleh untuk melamar putrinya, kok ditolak, maka terjadi kerusakan. Gimana Ustaz, hukum orang tua seperti itu? Hei mas, pertama saman yakin dah saman soleh. Yakin gak soleh itu? Dan orang tua itu berhak. Berhak orang tua. Nak, ojo sama itu nak. Dia itu belum mapan. Boleh. Tak boleh-bolehnya. Nak, sama ini aja. Ini kaya mapan. Kalau sama ini nak, ini masih belum kecukupan. Kasihan kamu. Boleh apa enggak? Boleh. Ada seorang wanita datang ke Nabi. Ya Rasulullah, aku dilamar dua orang. Satu Muawiyah, satu Abu Jahm. Saya pilih mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau Muawiyah miskin, tidak punya apa-apa dia itu. Kalau Abu Jahm ini suka mukul wanita, sudah pilih Usama saja. Kata wanita ini, Usama hitam, keriting. Tapi ya karena ini wasiat Nabi, nikah sama Usama. Setelah nikah sama Usama, wanita ini ngomong, wallahi ruziktu khubihi. Demi Allah aku dapat rezeki cintanya Usama. Ibaratnya Usama kemana-mana dicari sama istrinya, saking cintanya sama Usama. Ya. Rasulullah mengisyaratkan jangan sama dia karena dia itu apa? Miskin. Jadi berhak orang tua itu yang ngingoni anak, yang besarkan anak, nyekolan anak, moro-moro sama gondol. Ya, berhak seorang apa? Orang tua. Tetapi lah itulah. Tetapi hendaklah orang tua menjadikan prioritasnya bukan di apa? Di harta. Kalau lihat ini anak berkomitmen, bertanggung jawab, punya etos kerja tinggi, bertanggung jawab. Ini bisa kaya nanti orang kayak gini. Ya, bisa kaya insya Allah dengan sendirinya. Akan dikayakan oleh Allah. Tapi kalau pengangguran, kelihatannya malas kerja, tidak ada ini. Meskipun sholat terus. Umar bin Khattab itu lihat orang beribadah di Masjidil Haram. Berdoa. Minta rezeki. Ditendang sama Umar bin Khattab. Ya. Inna sama'a la tumtiru zahaba. Sesungguhnya langit tidak pernah menurunkan emasnya. Tak senang Umar sama orang-orang yang suka dungu-dungu tapi tak belum kerja itu. Jadi gitu ya. Jadi intinya silakan anda niat. Jadi kalau dihalangi tadi bagaimana caranya, kembali ke pertanyaan. Satu, anda harus tunjukkan kepada mama anda bahwa anda siap berkomitmen gitu ya. Terus kedua, sampean tanyakan ke diri sampean dulu. Sampean sudah wajib nikah belum? Pak, maksudnya wajib nikah ya? Artinya anda kalau gak nikah anda melakukan apa? Dosa. Kalau anda sudah wajib waktunya untuk nikah, gak boleh seorang ibunda ngahlangi anaknya nikah. Karena anaknya bisa melakukan apa? Dosa. Tapi kalau anda masih merasa belum wajib, artinya anda masih bisa menahan, maka tidak ada salahnya untuk nuruti orang tua. Karena demi menyenangkan orang tua. Kalau sudah wajib dan anda bisa mengukur diri anda, aku kalau gak nikah dosa aku. Mataku gak terjaga, kemalanku gak terjaga. Dan sudah waktunya aku nikah. Gak boleh orang tua melarang. Karena itu kalau gak, anaknya berdosa. Tapi kalau saya masih bisa menahan diri, maka tidak ada salahnya anda nuruti siapa? Orang tua, untuk menyenangkan hatinya orang tua. Sama nek gelek ridho ni orang tua, Allah ridho. Ya, orang tua ridho, Allah pun ridho. Ah, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada khilaf, Pak. Yaitu salah paham aja. Barang siapa yang berkurban maka jangan memotong kukunya kambing. Lapo dipotong itu. Tidak masuk akal ya. Jadi itu salah pemahaman. Lagi siapa mau motong kukunya kambing sama rambutnya kayak kurang pekerjaan aja. Silakan. Jadi itu murni kesalahpahaman dalam memahami bahasa Arab. Karena dilarang memotong kukunya. Kalau enggak belajar bahasa Arab, belajar terjemahan. Mestinya ini lari kemana? Ke kambing. Tapi kalau belajar bahasa Arab, insya Allah paham dia. Ya, Allahu a'lam bishawab. Karena kalau dipikir-pikir, jangan memotong apa tadi? Kukunya. Lah kuku ini enggak lagi ngapain gitu loh. Kukunya kambing enggak boleh dipotong. Ya memang enggak dipotong. Ya, silakan Pak Heri. Oh iya. Iya, betul. Ya. tidak boleh mengganggu orang sholat. Salah satunya adalah menaruh sembelihan di dekat apa? Kalau sekiranya mengganggu loh ya, kalau nggak ganggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau mengganggu nggak boleh, karena malaikat juga bisa tersakiti, jadi nggak boleh. Terus kalau nyembeli harus ditutup, nggak boleh temannya ini melihat temannya disembeli. Ini kita ya. Jadi kalau nyembeli itu yang jadi takmir-takmir masjid, jangan sampai nyembeli apa kurban, kemudian kambingnya ini diantrikan. Jadi kambing ini lihat temannya, loh aku nanti mati seperti dia. Jangan, harus disingkirkan atau dikasih tabir sehingga nggak bisa lihat. Rasulullah melarang orang yang menidurkan apa kambing terus dia apa ngasah. Itu aja dilarang, apalagi kambingnya melihat temannya disembeli. Jangan dikira dia nggak merasa dia. Nggak boleh, harus disingkirkan. Nanti kalau sudah selesai baru dibawa. Saya cukup ya, karena sudah ternyata ini ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.